dengan penjelasan-penjelasan hadis ini kita rasa terasa amat jelas untuk kita bisa mengerti dan memahami. Semua perkara-perkara ini secara naluri seorang hamba itu dibenci. Tayyib, secara naluri itu dibenci. Tidak ada orang yang suka. Namun tatkala praktek, ternyata perkara yang dibenci ini banyak menjangkiti setiap insan dari hamba itu sendiri. Itulah manusia. Dia benci dengan sesuatu, terkadang dia melaksanakan. Dia benci hal itu ada pada orang lain, tetapi dia sendiri mengerjakan. Dia suka hal itu ada pada orang lain, tetapi dia tidak mau menjalankan. Itu manusia. Jadi isinya itu hanya memandang, isinya hanya menilai, tetapi lupa bahwasanya dia juga perlu dipandang, dia juga perlu dinilai. Taib. Keenam perkara ini adalah perkara yang banyak sekali terjadi pada keumuman manusia. Ya, banyak sekali terjadi pada keumuman manusia. Durhaka kepada orang tua. Ya, apalagi takut punya anak sehingga belum sampai lahir sudah dibunuh, sudah dipendam. Ya, dan ini diantara propaganda orang-orang kafir dengan memberikan program-program untuk membatasi keturunan. Bukan untuk mengatur keturunan, tetapi membatasi keturunan. Kalau mengatur keturunan, ini boleh. Tetapi kalau membatasi keturunan, ini sama saja membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti program KB yang tujuannya untuk memutuskan keturunan, ini haram. Jangan disangka kalau program KB itu programnya para intelektual, ya, programnya orang-orang yang berpendidikan. Salah. Ya. Seseorang itu secara naluri dan secara pandangan masyarakat berbangga kalau banyak pengikut atau ketika pengikutnya sedikit. Berbangga dengan banyak pengikut. Kenapa keturunan dibatasi tetapi dia senang kalau banyak yang mengikuti? Ini kan bertolak belakang. Dan itulah diantara doktrin-doktrin orang-orang kafir untuk semakin membatasi jumlah kaum muslimin dan memperbanyak jumlah orang-orang kafir yang nantinya akan menghancurkan kaum muslimin. Baik. Jadi jangan terpukau dengan banyak program yang datang dari orang-orang kafir sampai program KB. Ya, tetapi kalau hal itu kita pakai hanya untuk mengatur kelahiran, ya, mengatur jarak, karena yang ini saja belum mampu untuk ngurusi, kemudian datang yang kedua, semakin tidak bisa mengurusi, yang ketiga malah amburadul, maka di sini diperbolehkan dia untuk mengatur jarak, ya, bukan untuk memutuskan keturunan. Nah, wawadul bana, orang yang memendam bayi, ya, ini seperti orang yang memutuskan keturunan dia. Belum lahir sudah dibunuh di janinnya. Ya. Tidak jauh beda. Cuma kalau di sini sudah dalam bentuk janin, keluar dari rahim, kalau itu belum. Ya, kalau itu belum. Kemudian yang berikutnya, bakhil dan suka meminta. Kalau punya tertahan untuk memberi, tetapi banyak minta. Dan yang berikutnya kata beliau, dibenci untuk banyak bercakap-cakap, berbicara pada perkara-perkara yang tidak ada manfaat dunia dan akhirat, yang sifatnya terus menerus. Tetapi kalau sesekali wajar untuk menghilangkan letih, lelah, penat, capek, jenuh, bosan, serius terus tidak enak. uratnya tegang. Snack sedikit rusak. Bercanda terus juga jelek. Ini bisa menimbulkan sebuah apa? Permusuhan, peperangan, perselisihan. Berapa banyak persahabatan rusak karena sebab canda tawa. Berapa banyak hubungan putus karena sebab canda tawa. Jadi semuanya itu jika melampaui batasannya jelek. Serius terus juga jelek, bercanda terus juga jelek. Ada saatnya serius, ada saatnya bercanda. Tetapi kalau kerjaannya terus tidak ada faedahnya, bincang-bincangnya, maka dalam hal ya, pandangan agama yang seperti ini dibenci. Bukan diharamkan, tetapi dibenci. Dan sesuatu yang dibenci itu bisa menjadi wasilah menuju hal-hal yang haram. Ya, kalau sudah banyak bicara, ujung-ujungnya maksiat. Ya, ujung-ujungnya maksiat. Yang dibicarakan loh, beloknya tertuju pada satu titik. Kalau enggak wanita, harta. Kalau enggak harta, maka makanan. Padahal majelis yang di situ banyak dibicarakan wanita, itu majelis yang qalilul barokah, sedikit barokahnya. Bukan dalam rangka untuk nikah, bukan dalam rangka untuk menuju ke dalam jenjang afif, ini memberikan ya, penahan diri dari syahwat, tetapi sekedar untuk berbincang-bincang. Termasuk di antara majelis yang dikatakan kila wa qal, dibenci. Taib, kalau sesekali ya wajar namanya manusia. Taib. Kemudian wakat rotu soal, banyak tanya, dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya, tidak penting tanya, yang penting tanya, yang enggak perlu ditanya. Pokoknya tanya terus. Ya, ini juga termasuk perkara yang dibenci dalam agama. Latas aluan asya intuk dalakum tasukum, jangan banyak tanya. Jika kamu banyak tanya, nanti kalau tampak jawabannya di hadapanmu, kamu sendiri yang kerepotan. Ini haram apa halal? Haram. Ini halal apa halal? Haram. Lah, semua kok haram. Nah, siapa suruh banyak tanya? Hah? Siapa suruh banyak tanya? Giliran dapat jawabannya haram. Loh, kok haram ya? Atas al-an asya, kata Allah. Jangan banyak tanya kalau enggak penting, kalau enggak perlu, kalau enggak mendesak. Ya. Kenapa? Intub dalakum tasukum. Kalau tampak jawabannya di hadapanmu akan memberikan sesuatu yang berat sendiri. Sampai-sampai ada sesuatu yang diharamkan karena pertanyaan dia, yang seharusnya sesuatu yang tidak diwajibkan. Nah, sampai dalam sebuah riwayat yang saya ingat, ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah haji itu wajib hanya dalam satu kali setahun? Nah, sampai perkara yang tidak dijelaskan oleh Rasul, sakataanhu Rasul, Rasul diam. Ya, ditanyakan sama dia. Na'am, in qultu na'am, fadzalika wajibun 'ala 'alaik wa anta athimun idza ma fa'altahu. Atau kama qala Rasul. Kalau seandainya aku jawab iya, bahwasanya haji itu enggak cukup sekali seumur hidup, maka akan jadi wajib bagimu dan kamu tidak mengerjakan, kamu akan dosa. Na'am. Jadi dalam syariat itu ada perkara-perkara yang sakata anhu, didiamkan. Karena boleh. Ya. Fala tabhathu fiha, dan jangan kamu cari-cari. Sehingga ketika dengan sebabmu tadi sesuatu yang tadinya boleh jadi haram. Ya, kalau dalam syariat didiamkan itu maknanya kembali ke hukum asal. Wa huwa alladhi ja'alakum fil ardi jami'a, dan dialah zat yang menjadikan untuk kalian yang di muka bumi ini semuanya boleh. Baik. Ini banyak tanya. Kecuali kalau kita dalam keadaan thalabul ilmi, menuntut ilmu, cari ilmu agama, enggak paham tanya. Belum jelas tanya, belum tahu tanya. Tempatnya. Tetapi kalau engkau bukan seorang thalib, bukan seorang pencari ilmu, engkau bukan seorang penuntut ilmu, banyak tanya, yang akhirnya justru apa yang dia tanyakan tadi dia tidak bisa kerjakan, maka dia akan terjatuh ke dalam dosa, dosa dan maksiat. Jadi katratus soal ini tidak itlak, dibenci tidak pula mutlak diperbolehkan. Baik. Jadi kalau ada pepatah banyak tanya, banyak tanya memalukan, malu bertanya sesat di jalan, itu kedua-duanya dipakai. Jangan hanya memakai kalimat banyak bertanya memalukan, tapi tidak bertanya menyesatkan, akan sesat di jalan, tapi pakai kedua-duanya. Jangan banyak tanya dan juga jangan malu bertanya. Kalau engkau hanya pakai satu pepatah ini, malu bertanya sesat di jalan, akhirnya kamu tanya terus. Ya, ada sendal hijau, kenapa kok sendal hijau ya? Ya, lihat pohon kuning, kok kenapa pohon itu kuning? Lihat masjid putih, kok kenapa masjid putih? Apa alasannya ini? Loh, kok kipas dipasang empat-empatnya ini? Apa alasannya ini? Kok jamnya taruh di situ, kok enggak di sana? Apa alasannya? Semua ditanya. Apa kepentinganmu? Kamu tahu? Apa urusanmu? Kamu tidak tahu? Apakah kamu dianggap orang bodoh? Ya. Tentunya kita bertanya ada sesuatu yang jika kita tidak tahu dianggap orang bodoh, maka tanyakan. Tetapi kalau sesuatu yang kita tidak tahu tidak dianggap sebagai orang bodoh, taunya kita enggak dianggap pula sebagai orang yang pandai. Tahu ya alhamdulillah, enggak tahu ya sudah, enggak rugi. Tetapi kalau sesuatu tadi sampai kamu tidak tahu kemudian kok dibilang kamu bodoh, tanyakan. Kenapa? Karena kalau kamu tidak tahu kamu rugi. Kamu tahu, kamu untung. Seperti itu. Taib. Jadi yang dalam hal ini kathratas soal diperhatikan. Jika perkara tadi adalah sesuatu perkara yang lam yasah anhul jahil, tidaklah mendapatkan udzur orang yang bodoh dari ilmu tadi, tanya. Jangan malu. Naam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji wanita-wanita Anshar. Seorang wanita yang pemalu, yas'alu an dinihi, mereka bertanya tentang seputar agama mereka, perkara yang secara mayoritas memalukan. Ada seorang Anshariyah, wanita dari Anshar, datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, halim ra'atu ihtalamat, wahai Rasul, apakah seorang wanita itu bisa mimpi basah? Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah yang di dekatnya, hus, jangan kamu tanya itu kepada Rasul, malu. Ya. Nah, tetapi ucapan Rasulullah, orang ini cerdas, perempuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamna'uhul haya antas'ala min amri diniha, tidak mencegah rasa malunya untuk bertanya tentang seputar agamanya. Masya Allah. Jadi ini seputar apa? Kapan kita boleh banyak tanya dan kapan kita tidak boleh banyak tanya. Wa idha'atal mal, dan juga pemborosan. Menginfakkan harta pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik din ataupun dunia. Dari sisi dunia enggak ada manfaatnya. Dari sisi agama juga tidak ada manfaatnya. Maka ini disebut apa? Idha'atul mal, menyia-nyiakan pemborosan dalam harta. Baik, qala rahimahullah, kita telah sampaikan beberapa penjelasan dari Al-Imam Asy-Syaukani, As-Sunani rahimahullah taala tentang seputar penjelasan hadis ini. Qala rahimahullah, tsumma qala sahibud dhabit, kemudian berkata ulama yang ya mahir dalam mendefinisikan sebuah permasalahan, atau beliau memaksudkan salah satu dari ulama, fa'ala hada, maka atas ini semua, al-uquq, yang dimaksud dengan durhaka terhadap kedua orang tua atau salah satu dari mereka adalah an yubdiyal waladu ahada abawaih, seorang anak yang menyakiti salah satu dari kedua orang tua. Naam, seorang anak yang menyakiti salah satu dari mereka, bima lau fa'alahu ma'a ghairi abawai kana muharrama, yang mana sesuatu tadi jika dia berikan kepada selain keduanya maka haram. Min jumlati shagha'ir, bahkan termasuk dari dosa-dosa kecil. Jadi sesuatu ini jika kamu tujukan kepada selain orang tua, hukumnya haram dan dia termasuk dosa kecil. Tetapi kalau hal ini kamu tujukan kepada orang tuamu, menjadi apa? Uququl walidain, menjadi dosa besar. Contoh bentakan. Bentakan saja. Kalau kita tujukan kepada sahabat kita, hal yang biasa. Ya. Tetapi kalau bentakan ini kita tujukan kepada orang tua kita, menjadi luar biasa. Naam. Karena perbedaan yang di hadapan kita. Fayakunu fi haqqil abawaini kabiratun, maka menjadi sesuatu yang kecil ini kalau ditujukan kepada orang tua menjadi sebuah kabirah, dosa besar. Naam, au mukhalafatul amri awin nahyi fima yadkhulu fihi al-khauf 'ala al-walad min fawati nafsihi au admin au adwin min a'dha'ihi fi ghairil jihad al-wajib 'alaihi, atau menyelisihi perintah orang tua. Perintah-perintah yang sifatnya mubah. Perkara-perkara yang sifatnya boleh, bukan perintah untuk melakukan perkara yang haram atau perintah untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi sifatnya boleh-boleh saja. Nah, yang ini jika kita langgar perintah orang tua, kita termasuk anak yang durhaka. Tetapi tentunya perintah-perintah yang sifatnya urgen, penting. Tetapi kalau perintah-perintah yang sifatnya kecil, perintah kecil, maka walaupun ini bukan dosa besar dan bukan dikatakan sebagai kedurhakaan, lebih baik jangan. Terkadang orang tua di saat itu kesel, ngomong nyeplos gak dipikirkan, pas bertepatan dengan waktu ijabah. Ya rugi kita. Lagian mentaati perintah orang tua itu, walaupun perkara-perkara yang sifatnya sepele, gak ada ruginya. Hal itu hanya sebab pertama dorongan malas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dorongan ya tidak mengindahkan, dan ini termasuk perkara yang bisa menyakiti hati orang tua. Jadi seakan-akan meremehkan. Siapa sih yang ingin diremehkan? Jangankan kita yang menjadi orang tua, teman kita kalau meremehkan kita, kita kesel, kita jengkel, kita marah. Apalagi yang kamu remehkan, yang Anda remehkan ini orang tua. Ya. Dan ini banyak terjadi ya ikhwah, secara kita tidak sadar ya, memandang dengan tajam orang tua haram. Orang tua sendiri dipandang dengan tajam, ditatap dengan tajam. Ini anak kurang ajar yang demikian. Kurang ajar. Cukup hal ini sebagai bentuk apa? Zil, perendahan, dan merendahkan orang tuanya. Nah, awin nahyi, atau pada perkara ini sifatnya larangan, engkau selisihi. Pada perkara apa? Fi ma yadkhul fihil khauf. Perintah dan larangan ini adalah sesuatu yang masuk pada keselamatan anaknya. Ya. Atau keselamatan bagian dari tubuhnya. Contoh orang tua melarang kita untuk bermain yang membahayakan karena khawatir nanti ya meninggal, binasa, atau khawatir nanti ya akan kehilangan salah satu dari bagian anggota tubuhnya. Kemudian dia selisihi hal ini, maka ini termasuk durhaka. Tapi atau membiarkan orang tua dalam keadaan mereka kekurangan, sementara dia sudah minta bantuan kepada kita, tetapi kita tidak mengindahkan mereka. Taib. Fi ghairil jihadil wajib alaihi, tentunya pada perkara yang bukan jihad yang wajib. Bukan jihad wajib, tapi kalau jihad wajib, ini walaupun orang tua melarang, berangkat. Ya. Orang tua nyuruh kita, jangan kamu pergi perang. Padahal saat ini adalah tuntutan untuk jihad wajib, jihad diva misalkan. Negeri kita diserang oleh orang kafir, maka kita harus berangkat sebagai bentuk apa? Mempertahankan diri. Tetapi kalau jihad tadi bukan jihad yang sifatnya wajib, ya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafir di lain dari daerah negara kita, kita doakan, kita bantu dengan doa dan lain sebagainya. Adapun berangkat ke sana, ini hukumnya bukan wajib. Nah, ya seperti ini, ketika orang tua kita melarang jangan berangkat, kita tidak berangkat. Kenapa? Jihad tadi bukan wajib. Tetapi kalau jihad tadi wajib, maka walaupun orang tua melarang kita untuk tidak ya berangkat, kita terpaksa harus berangkat. Kenapa? Karena ini panggilan wajib. Panggilan Allah lebih kita dahulukan daripada panggilan manusia. Hatta itu adalah orang tua kita sendiri. Nah, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam jelaskan apa? La ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk siapapun sampai pun orang tua kita kalau hal ini dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua melarang kita untuk ngaji. Sudahlah, kamu enggak usah banyak ngaji, kamu sudah cukup. SMP kamu sudah belajar, sudah baca Quran, apalagi sih agama ini yang kamu tuntut? Kamu sudah bisa baca Quran, kamu sudah bisa sholat, kamu sudah bisa puasa, apalagi dalam agama ini yang kamu tuntut? Gak usah ke masjid, gak usah ngaji, gak usah belajar Islam, sudah cukup. Jadi orang umum-umum sajalah, biasa-biasa saja, gak usah terlalu fanatik. Seperti ini ditaati? Kalabal, tidak. Tidak ditaati ucapan mereka. Kita pengen surga Allah tapi dilarang. Itu intinya, sudahlah kamu gak usah masuk surga. Kamu tuh di tengah-tengah antara surga dan neraka saja sudah. Mau? Misalkan langsung diceploskan seperti ini. Sudahlah kamu tuh gak masuk surga lah. Sudah di antara surga dan neraka saja. Atau di neraka saja seperti keumuman manusia. Mau seperti itu? Tidak mau. Tidak ada yang mau. Tetapi ini ucapan, ucapan yang hampir-hampir semakna dengan itu. Menakutkan. Ya, dan ini rata-rata orang tua kita. Ketika kita pengen ngaji, ketika kita pengen mendalami agama, ketika kita pengen rajin ke masjid, mereka malah aneh. Wah, anakku ini sudah aneh nih. Mau jadi teroris karena rajin ke masjid. Anakku ini sudah mau jadi Amrozi yang kelima. Kenapa? Karena rajin sholatnya. Kalau malam bangun tahajud, kalau pagi berangkat subuh pulangnya rada siang. Waduh, ini kayaknya mau ya jadi teroris. Sampai rumah dipanggil, nak, udahlah gak usah banyak tahajud, gak usah banyak ya terlalu banyak-banyak ibadah, seperti umum-umum saja lah. Subhanallah, seperti ini ditaati? Tidak. Sesungguhnya apa yang harus kita pelajari dalam Islam itu sebenarnya kalau mereka tahu, itu juga nantinya akan kembali kepada mereka. Kenapa mereka berbicara seperti itu? Karena mereka berbicara landasannya adalah al-jahlu, karena mereka bodoh. Kita sampaikan dengan baik. Maka jika keadaan mayoritas orang tua itu seperti itu, ketika kalian sudah mulai mengenal agama, jadilah kalian bertambah baik dalam bersikap dan dalam berakhlak kepada mereka. Jangan malah beda. Dulu belum ngaji, dulu belum nuntut ilmu, dia masih sopan, dia masih baik, dia masih suka senyum. Sudah ngaji malah cemberut, diam, gak mau kerja, di kamar terus. Walaupun dia ke masjid, walaupun dia hafal Quran, tetapi hal itu tidak mencerminkan seorang yang baik. Ya, jangan sampai disalahpahami. Kalau sudah ngaji itu harus diam, harus banyak di rumah, gak boleh bergaul dengan masyarakat, gak boleh banyak ya bergaul dengan orang tua. Pokoknya sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, baca Quran, baca Quran, baca Quran, ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Nah, tidak hanya itu tuntutan kita. Karena yang namanya manusia itu ada dua tali yang harus dia jaga. Hablum minallah wa hablum minannas. Ikatkan talimu dengan Allah, ikatkan pula talimu dengan manusia. Jangan hanya engkau ikatkan talimu kepada Allah, engkau putus talimu dengan manusia, sehingga engkau akan jadi fitnah. Tuh, lihat tuh. Dulu belum berjenggot itu dia suka senyum-senyum, sekarang jenggot itu boro-boro senyum. Tuh, lihat coba. Anakmu jadi teroris itu. Coba lihat dulu ketika belum pakai gamis, dia mau nongkrong-nongkrong misalkan. Sekarang baik gamis di rumah terus. Ukuran mereka itu kan sebenarnya bukan hafalan maupun kecakapan kita dalam memahami agama, tapi ukuran kita itu bagaimana kita bisa bermasyarakat dengan baik. Itu saja ukurannya sebenarnya. Nah, kita mampu beragama dengan baik, tetapi kalau ukuran dengan masyarakatnya kurang, kita pun akan dinilai kurang oleh mereka. Walaupun sebenarnya penilaian itu bukan penilaian mereka yang kita cari, tetapi apa? Mereka adalah bagian dari dakwah kita. Kan seperti itu. Nah, kita gak akan jadi Tarzan hidup di hutan. Mau gak pakai pakaian gak ada yang nilai, paling teman-temannya ya kera, monyet, beruang, macan, gajah. Gak masalah gak pakai akhlak. Tapi kita sekarang tinggal di masyarakat, ya. Nah, dan mereka adalah medan ladang untuk kita menggali pahala yang sebanyak-banyaknya. Satu orang bisa kemudian dia sadar agama dengan sebab kita, khairun laka min khomrin na'am, lebih baik bagimu dari unta merah yang kamu miliki, harta yang paling dahsyat indahnya. Ya, baik. Au mukhalafatihima fi safarin yasuku alaihima, atau yang masih dianggap sebagai sebuah kedurhakaan adalah engkau menyelisih kedua orang tuamu pada sebuah safar yang itu memberatkan orang tuamu. Engkau punya orang tua sudah aki-aki, sudah nini-nini, butuh keberadaanmu di situ, kemudian engkau pergi mondok misalkan. Wah, mondok itu penting. Sudah mandang orang tuanya sudah aki-aki, ompong semuanya, sudah reot semuanya, tinggal gitu saja. Durhaka engkau. Walaupun engkau ini di pondok, walaupun engkau ini thalabul ilmi. Nah, sebagaimana disebutkan dalam taksil, ya, thalabul ilmi oleh Syekh Muhammad Bazzamun hafizahullah ta'ala warra'ah. Nah, jadi kapan kita boleh meninggalkan kedua orang tua kita dalam rangka untuk menuntut ilmu? Jika keadaan kita di tengah-tengah mereka itu adanya, kita seperti tidak adanya sama. Artinya kita hidup di tengah mereka ya isinya cuma ngabisin nasi orang tua, gak punya penghasilan, nganggur misalkan, makan setiap hari, nah, seperti itu cari ilmu. Orang tua melarang, minta maaf, pak, bu, saya ini orang bodoh, ibu juga, bapak juga tidak punya ilmu agama, saya gak mau keluarga kita semuanya bodoh, jadi saya mohon maaf, dalam hal ini saya tidak mentaati perintah kalian berdua, saya mohon maaf, ambil tasnya, ambil bajunya, kalau boleh minta duit, kalau enggak berangkat. Nah, seperti itu. Itu namanya orang yang bijak. Sebelum bertindak berpikir. Jangan berani bongkar pasangnya. Ya enggak bisa. Nah, safar itu termasuk apa? Safar thalabul ilmi. Contoh besok daurah, ya kan? Orang tua kita habis operasi lemah. Ya, enggak ada yang bantu. Anaknya cuma kita satu-satunya laki-laki. Bu, mohon maaf ya, besok mau daurah. Jangan lagi, jangan berangkat. Pokoknya harus daurah. Gak enak kalau gak daurah. Nanti saya dikucilkan. Nah, itu kan niatnya sudah beda. Bukan karena Allah. Nah, bukan juga karena niat untuk cari ilmu, khawatir. Ini salah. Tetap di rumah, urusi orang tuamu, ya, jaga mereka, minta doa kepada mereka. Mudah-mudahan dengan tidak hadirnya di tahun ini, di tahun berikutnya orang tuanya menjadi seorang yang baik, banyak harta, justru kita akan diberikan waktu yang lebih luang untuk mencari ilmu. Kan seperti itu. Nah, walaisa bifardin alal walad, sementara safar tadi bukan termasuk safar yang diwajibkan untuk sang anak. Au fi ghaibatin tawilatin fi ma laisa li talabi ilmin nafi'in au kasbin, atau dia pergi dalam jangka waktu yang lama, tetapi bukan untuk cari ilmu, bukan pula untuk mencari ma'isyah. Entah kemana, bukan cari ilmu, bukan pula untuk cari ma'isyah duit. Wong cari ma'isyah saja kita masih harus tetap memperhatikan kedua orang tua kita. Ya, selagi mereka masih ada, masih hidup, kunjungi. Na'am ziarahi. Autarki ta'zimil walidain, atau tidak menghormati kedua orang tua. Ini biasanya banyak terjadi yang seperti ini. Nah, tidak menghormati orang tua artinya apa? Ucapannya dibantah, keadaan mereka tidak diperhatikan. Nah, larangan mereka tidak digubris. Membentak mereka, menatap dengan tajam ke arah mereka, berbuat sesuatu yang merendahkan ya keadaan mereka di hadapan manusia. Nah, ini juga perkara-perkara yang bahaya sekali. Nah, tetapi juga jangan sampai berlebih-lebihan. Ta'zim, mengagungkan dan menghormati orang tua itu bukan berarti ta'zim yang secara mutlak. Orang tua ngomong A, A, B, B, C, C. Nah, tidak. Tapi yang diinginkan dengan ta'zim adalah memberikan haknya, tidak merendahkan mereka, baik di hadapanmu atau di hadapan manusia yang lain. Tidak menceritakan keburukan mereka dalam rangka untuk mencela maupun menghibai. Tidak menceritakan kejelekan mereka dalam rangka untuk menghibai atau merendahkan martabat derajat kedua orang tua. Ya, tetapi kalau dia menceritakan sekedar ibroh saja supaya tidak ya meniru-niru yang lain, maka dalam hal ini kalau untuk takdib pendidikan jais, ya, walaupun lebih baik dihindari. Tidak, istilahnya tidak disebutkan nama, tapi disamarkan. Nah, tetapi kalau menceritakan kejelekan mereka dalam rangka untuk merendahkan keadaan mereka, maka ini jangan. Fa innahu law qadima alaihi ahaduhuma wa lam yakum ilaihi aw kutiba fi wajhi fa inna hadha wa in lam yakun fi haqqil ghair maksiyah fa huwa uququn fi haqqil abawain. Contoh, kedua orang tua datang, kita enggak menyambut dengan berdiri, ya, atau tidak menunjukkan muka yang senang. Ini walaupun kalau dihadapkan kepada orang lain bukan maksiat, tetapi kalau ditujukan kepada orang tua kita, maka ini perkara yang dilarang dan termasuk diantara uququl walidain. Nah, ini seputar birrul walidain, ini berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetap bagaimanapun sebenarnya anak itu, bagaimana kita mendidik, intinya itu saja. Jangan pengen anak kita soleh tapi gak pernah dididik, nanti lah soleh sendiri. Ya, gak mungkin anak soleh sendiri. Anak nakal, kamu lu, jadi anak pun nakal sekali. Lu gak pernah dididik, bener kok. Jadi benernya mustahil. Kadang ini kesalahan orang tua. Dan ini yang masih kita dengar, suka membanding-bandingkan anak dengan orang lain tanpa dia didik. Ya. Nah, bu, kamu tuh kayak jadi anaknya itu lu, fulan, soleh. Ya fulan didik anaknya dengan baik. Lah kamu didik anakmu pernah? Enggak. Lah terus bagaimana kamu pengen ya anakmu seperti yang ya lain menjadi anak-anak yang soleh? Seperti itu. Nah, diantara didikan anak thayyib yang kita tampilkan itu adalah berbaiknya kita, perbuatan baik kita kepada orang tua kita di saat di hadapan anak-anak kita. Itu ngajari baik. Tapi kalau kita punya anak, pengen jadi baik, tetapi kita bukan menjadi anak yang baik bagi orang tua kita, maka jangan salahkan kalau anak kita juga akan seperti itu terhadap diri kita. Contoh dengan orang tua kita, kita bentak-bentak di hadapan anak kita. Akhirnya gambaran yang terjadi pada anak ini, kok bapak seperti itu sama kakek? Oh, berarti kakek ini orang hina, ini orang rendah ini. Akhirnya cucunya berbuat jelek kepada kakek-kakeknya. Ada yang seperti ini? banyak cucu yang enggak menghormati kakeknya, cucu yang enggak menghormati neneknya karena sebab perbuatan siapa? Kedua orang tuanya. Nah, banyak sekali seperti ini. Ya, yang nantinya jangan salahkan jika anak ini juga akan berbuat sama dengan dirinya jika dia melakukan hal itu di hadapan anak-anaknya. Kenapa? Hal itu akan turun temurun. Baik. Ini penting, sangat penting. Nah, jadi pentingnya pendidikan tidak hanya sekedar untuk status. Jadi pendidikan itu betul-betul yang bisa mendidik jiwa kita. Kalau sekedar cari status, silakan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, beli itu ijazah. Dapat. Mau beli ijazah apa? SMP, S1, S2, S3 atau apa? Dapat. Silakan beli. Nah, tetapi kalau yang dikatakan mendidik itu enggak bisa dengan uang. Ilmu itu enggak bisa terbeli dengan uang. Kalau seandainya ilmu bisa terbeli, orang kaya adalah orang-orang yang pandai, orang yang paling beruntung. Tetapi ternyata ilmu, subhanallah, enggak terbeli dengan apa yang kita miliki dari harta benda. Tapi ilmu itu bisa kita beli dengan perjuangan dan pengorbanan. Nah, jika engkau, kata para ulama, idza a'taka umruka kulluh ya'tika ba'duh. Jika engkau berikan umurmu itu semuanya untuk ilmu, maka ilmu ini hanya akan mendatangi sebagiannya. Kita berikan, kita limpahkan, kita curahkan apa yang kita miliki untuk mendapatkan ilmu, paling-paling ilmu itu hanya datang setengah saja. Lantas bagaimana kalau kita mencari ilmu hanya bagian waktu kosong kita? Kira-kira seberapa 0% yang akan sampai kepada kita? Baik. Jadi jangan merasa kita sudah menjadi orang yang hebat, ya, menjadi orang yang sudah berilmu, padahal waktu yang kita curahkan untuk ilmu amat dan sangat sedikit. Baik. Maka yang diinginkan dengan pendidikan itu tidak hanya di bangku sekolahan-sekolahan. Bahkan kalau kita mau jujur, sesungguhnya pendidikan yang ada di bangku sekolahan itu tidak bisa kita katakan sebagai pendidikan. Itu hanya sebagai asah otak saja, bukan pendidikan. Ya, asah otak saja, bukan pendidikan secara hakikatnya. Yang namanya pendidikan itu tidak hanya mendidik otak, tetapi juga mendidik apa? Akhlak. Kalau kita saksikan, orang yang paling enggak berakhlak dan enggak bermoral itu siapa? Justru yang malah duduk di bangku-bangku itu. Anak SMA. Coba perhatikan anak SMA itu. Kalau sudah jalan dengan temannya, seakan-akan jamu punya dia. Pepentang, petenteng, ditempeleng juga masih nangis, ditangkap polisi masih mewek. Ya. Perhatikan. Kalau mereka dikatakanlah seorang ya, siswa, seseorang yang berpendidikan, apakah seperti itu? Ya, demikian juga mahasiswa sekarang ini loh, lagi trennya Pokemon Go ini. Habis waktunya untuk duduk-duduk santai yang tadinya mereka baca di perpustakaan angkatan yang sekian dulu, dihabiskan waktunya untuk baca-baca buku, sekarang untuk apa? Main game. La ilaha illallah. Pantas kayak gitu dikatakan mahasiswa? Pantas atau tidak dikatakan mahasiswa? Kemudian ketika keluar kuliahnya dapat ijazah, kemudian memimpin manusia, mau pengen jadi apa? DPR, mau pengen jadi apa lagi? Pejabat, mau jadi apa rakyatnya kalau dipimpin seperti ini mahasiswanya? Wong ketika dia duduk di bangku kuliah aja kerjanya cuma main game, ya, nongkrong, gaya-gayaan, dikatakan orang kaya urban. Rela lapar hanya untuk eksistensi. Gayanya duduk di kafe-kafe mahal. Ya, baru masuk sudah bayar, dia rela 20 hari enggak makan, habis uang sangunya untuk nampang sehari di situ. Giliran kas enggak punya uang diajak temannya, ayo kita makan. Aduh, lagi sibuk ini. Padahal enggak punya duit dia. Gayanya sok jawabannya intelek. La ilaha illallah. Kemudian pengen setelah lulus kuliah pengen jadi anggota dewan, pengen jadi pejabat, jadi apa? Nah, Wong dia sendiri itu enggak bisa didik dia sendiri, bagaimana mau didik orang lain? Apakah seperti itu yang dikatakan pendidikan? Wallahi bukan. Ya, kalau sekedar asah otak, orang kafir lebih pintar dari kita. Kita mau petentang-petenteng di hadapan orang kafir, dilalap kita, diuntal miring sama mereka. Bisa bikin HP? Paling ya badang-badangnya, bekas-bekasnya mereka di otak atik. Wah, jadi bisa ngerakit. Ngerakit loh, gak usah kuliah. Antum kerja di pabrik komputer atau di ya di pinggir-pinggir jalan itu, pulang 5 tahun bisa ngerakit komputer sendiri. Gak percaya? Banyak teman-teman kita, ikhwa-ikhwa kita yang bisa ngerakit komputer, gak makan bangku kuliah. Jangankan komputer, ngerakit robot bisa. Yang kuliah domblong, kok bisa ya? Ya bisa, wong dia belajar kamu main. Heran dia, aduh kok ada ya anak SMA kok bisa sampai bikin robot, padahal sudah sekian tahun dia gak sekolah lagi. Nah dia belajar kamu. Namanya doang, namanya saja. Ya, intinya itu bukan seperti itu belajar. Bagaimana kita bisa apa? Dari sisi agama mendidik akhlak kita dengan baik. Dari sisi dunia, betul-betul kita menjadi orang-orang yang bisa berguna untuk diri, keluarga, dan juga masyarakat, terlebih untuk negara. Seperti itu. Nah, sehingga pendidikan yang diharapkan ini pendidikan yang betul-betul bermoral, ya, yang baik, akhlak yang baik, demikian pula apa? Kemampuan yang bagus. Taib Allah Ta'ala Assalam. Jadi manusia itu kalau gak punya ilmu, demam. Demam apa? Demam ya kemajuan. Rame-rame model ini ikut semuanya. Rame-rame model ini ikut semuanya. Rame-rame model itu ikut semuanya. Seperti itu. Ya, kalau gak ikut nanti gak dibilang orang modern. Ya kayak tadi yang disebut dengan orang kaya kurban. Hanya demi eksistensi, pakai selfie-selfie di hotel-hotel mahal, kafe-kafe mahal, rela puasa berhari-hari gak makan. Kenapa? Jatahnya dihabiskan satu hari. Nah, itu namanya orang dadakan, kaya dadakan, urban tadi. Hanya demi ya gengsi, eksistensi, seperti itu kelakuan mereka. Wallahualam. Nah tentunya di dalam mendidik anak-anak kita itu harus betul-betul dibekali dengan akhlak yang baik, dibekali dengan ya, ilmu yang baik, sehingga kita betul-betul menjadi pendidik. Ya, nah bukan sekedar mengasah ya, akal maupun otak kita. Wallahu ta'ala al-shawab. Masih beberapa penjelasan yang disampaikan. Kita ambil satu lagi. Pasar Ramis telah daurah. Nah izin paling dia dulu. Karena kalau kita ini daurah besok libur lagi, nanti gak nyambung malah waktunya gak efektif. Qala rahimahullah qawluhu wa wa'dal banat. Mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini kalau di negara kita walhamdulillah belum ada kisah nyata atau sejarah ya yang sampai kepada kita. Paling-paling anak ini dibuang karena malu. Ya. Anak kecil dibuang hidup-hidup karena malu. Apa? Zina di luar nikah. Yang menzinai enggak mau tanggung jawab. Atau kabar yang baru akhir-akhir ini seorang ibu mencekik anaknya yang masih bayi, apa tuh apa alasannya? Karena suaminya enggak bisa memberi nafkah yang cukup. Beda dengan bangsa Arab, sebodoh-bodoh mereka, ya. Itu bukan karena alasan ekonomi. Alasannya apa? Ya walaupun sedikit menyinggung eksistensi tadi, enggak tahu apa eksistensi itu kalau bahasa kita, karena juga enggak tahu. Demi gengsi gitu loh, wah saya ini pengen mau enggak mau dianggap rendah. Jadi mereka malu kalau punya anak wanita itu sangat malu. Ya. Memalukan, bahkan termasuk di antara apa kabar gembira yang menyakitkan dan menghinakan. Jadi kalau mereka anak laki-laki istri mereka itu sedang mengandung, mereka nunggu lahirnya itu harap-harap cemas. Ya, harap mudah-mudahan dia laki-laki, cemas kalau seandainya perempuan. Nah, seperti itu. Sehingga ketika perempuan wa busyira diberikan kabar gembira anaknya telah lahir, tapi perempuan dhalla wajhu muswadda, wajahnya hitam pekat karena menahan apa? Malu. Kok wanita? Ya, kemudian dipendam hidup-hidup anak itu. Ini mereka, bukan karena alasan ekonomi. Ya. Baik. Ya, walaupun kedua-duanya haram, tidak boleh. Qala bisukunil hamzah wa wa'da, hamzahnya setelah wawu wa'da disukun, wa huwa daf'ul binti hayyatun. Subhanallah, seperti apa kisahnya tadi, sangat ya, mengharukan. Memendam, mengubur hidup-hidup bayi wanita. Wa huwa muharramun wa hasal banat, hukumnya haram, terkhusus anak wanita. Padahal orang yang punya anak wanita dua atau lebih itu jaminannya apa? Surga. Anak wa huwa kahatain, kata Rasul. Orang yang diberikan oleh Allah dua anak perempuan atau lebih, aku dan dia nanti di hari kiamat. Nah, atau na'am, kedua anaknya ini apa? Hajibun, akan menjadi hajib min ya annar, dari api neraka. Islam. Nah, ini tentunya pada zaman jahiliyah dulu. Kemudian datang Islam, dirubahlah zaman yang jelek tadi. Taib. Li'anahul waqi' minal arab. Kisah ini betul-betul nyata di kalangan bangsa Arab. Betul-betul nyata dan bukan kisah saja, nyata adanya. Fa innahum kanu yaf'aluna dhalika fil jahiliyah karahatan lahunna. Mereka melakukan hal ini pada masa jahiliyah karena membenci kedatangan anak perempuan. Jadi pada zaman jahiliyah perempuan itu hanya dipakai untuk bersenang-senang saja, dijadikan sebagai budak-budak untuk mengurus rumah. Ya, ketika mereka sudah masa-masa tua dan dijadikan alat bersenang-senang dikala mereka masih gadis. Ya, bukan dipakai untuk berbangga-bangga. Itu mereka, para wanita. Baik. Dan ini terjadi masih seperti ini. Kalangan wanita adalah tugasnya mencari ma'isyah, yang laki-lakinya tugasnya apa? Berleha-leha. Kalau di Yaman sana sambil makan kot, sambil ngerokok, ya, sambil di pinggir-pinggir jalan, si wanitanya angkat gas, angkat ember, angkat masuk ke apa, manen anggur. Ya, jadi kalau wanita-wanita sana Yaman itu leher-leher beton. Ya. Apa? Ngangkat gas yang gede. Gas berapa kilo itu? Hah? Kalau isi? Nah, 28 itu diangkat di atas kepala. Tanpa dipegangi, kalau kita kan waduh enggak, taruh jalan. Itu pun kadang masih pegang kampak. Ya. Ember, ember. Kalau kita ember-ember yang di WC-WC itu, kita angkat satu tangan ini berat sekali. 5 meter loh, tangan itu sudah capek. Taruh di kepala kalau mereka. Itu pun kadang sambil gendong apa? Anak. Jadi banting gantung ya kawan. Itulah keadaan mereka. Jadi mereka dipuja dan dipuji di saat usia-usia belasan. Jadi mereka itu menikah di usia-usia belasan. Ya, jadi umur 21 sudah punya cucu. Kalau kita 21 umbelen. Nah, umbel pun disuruh ngelapi uminya, bukan dia. Ya, saking manjanya tadi, beda dengan netan tarok. Terbiasa dengan seperti itu. Nah, subhanallah. Yuqalu awwalu man fa'alahu Qais ibn 'Asim at-Taimi. Disebutkan dalam sejarah, orang yang pertama kali memendam hidup-hidup anak wanita, anaknya sendiri, dari kalangan bangsa Arab adalah Qais ibnu Asim At-Taimi. Nah, ini orang yang pertama kali memendam bayi perempuan miliknya. Ini diantara apa? Kerasnya hati orang Badui. Jadi enggak ada rasa senang, enggak ada rasa rahmat terhadap anak kecil. Kaku, kasar, keras. Kalau kita kan punya anak kan subhanallah, ya. Sayangnya bagaimana perasaan sudah semuanya masing-masing yang sudah punya anak. Ya, atau Naam memiliki senang dengan anak kecil. Seperti itu rasanya. Bagaimana dengan orang keras? Subhanallah. Bahkan ada jadi sahabat dia. Jadi seorang sahabat, bukan orang Badui lagi, sahabat Rasul. Ya Rasulullah, indi asrah minal walad wa la uqabbil minhu ahadan. Ya Rasulullah, aku punya 10 anak dan tidak ada satu pun dari anak itu yang pernah aku cium. Subhanallah. Ya. Man la yarham la yurham, kata Rasul. Seorang itu kalau enggak punya sifat penyayang enggak akan disayang. Tega sekali kamu. Hati kamu hati apa? Batu. Ya. Punya anak sampai 10 enggak ada satu pun yang dicium. Disayang. Itulah gambaran mereka, itu gambaran saja. Jadi wajar kalau mereka punya anak wanita mungkin karena enggak suka dikubur hidup-hidup. Ya. Wa kana minal arab man yaqtul auladahu mutlaqah khasyatal faqah wan nafaqah. Dan dulu juga dari kalangan bangsa Arab ada orang yang membunuh anaknya sendiri, laki-laki perempuan, karena takut sengsara dan takut memberikan infak. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Jangan engkau bunuh anak-anakmu karena takut imlak, karena kamu takut sengsara dan takut memberikan nafkah. Sama pandang gambarannya dengan ya program kafir KB. Jadi KB itu bukan programnya muslim, programnya kafir. Tujuannya apa? Supaya generasi keturunan kaum muslimin itu sedikit dan orang kafir banyak, sehingga nantinya gampang memusnahkan kaum muslimin. Orang kalau kita mau pakai logika, orang itu kan bangga kalau pengikutnya banyak, iya enggak? Nah sekarang malah suruh batasi keturunan. Kalian bikin partai rebutan masa, kan aneh. Sudahlah sekarang saat, ya, nikah misalkan dengan wanita satu, misalkan subur setiap ya tahun berisi punya 20 anak, harusnya bangga. Kalau pilihan RT paling enggak sudah modal 20 suara. Ya, padahal sekarang satu suara itu menentukan. Iya kan? Sampai berani bayar 100.000, 1 juta. Bahkan satu keluarga isinya 4 ya 1 juta. Keluargamu isinya berapa? 5, 1.250. Politik ya, uang. Sekarang malah suruh KB. Coba tadi kalau sudah punya anak, dapat rezeki. Ya. Kita punya istri 4 misalkan, satunya 20, berapa? 80. Ya. Bikin RT, nyalon RT di perumahan jadi 20 suara. 80 suara. Belum yang lain. Nah. Ya, kadang-kadang manusia itu seperti itu, bertolak belakang, serba bertolak belakang antara tindakan dengan ya, perbuatan dia. Nah, ini juga diantara program-program kafir, program-program KB dan lain sebagainya. Maka hati-hati. Wa qauluh man'an wa ha. Dan ucapan dalam hadis tadi kita cuma nambah satu, insyaallah selesai. Jadi kita masih ada 4, 1, 2, 3, 4 dari penjelasan hadis yang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah insyaallah taala. Alhamdulillah untuk tafsir itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya batu. Batu sonnya.